banyak atas segala perhatian. Terima kasih Puji, terima kasih MTM, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, jaga diri Anda baik, jaga kesehatan pikiran juga serta hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.